ربكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Di pagi hari ini Allah kembali memberikan nikmat kepada kita setelah sekian hari kita tidak bisa taklim ba'da salat subuh. Namun di pagi hari ini Allah kembali memberikan nikmat untuk bisa mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, memahaminya untuk mengamalkannya. Semua ini karunia dari Allah ta'ala. Kita mohon kepada Allah agar diberi nikmat ini terus sampai kita berjumpa dengan wajahnya. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum, kita masih membaca dalam tafsir Karimur Rahman fi Kalamil Mannan surat Al-Baqarah ayat yang keempat, yang ke-91 sampai 93, dan kemarin kita baru baca sebagiannya. Sekarang kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila 'alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Kul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallah, wahai Bani Israel, wahai orang-orang Yahudi, berimanlah dengan apa yang Allah turunkan, yaitu berimanlah dengan Al-Quran. Qalu, maka mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Kami beriman hanya dengan Taurat saja. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan kami kufur dengan selain Taurat. Padahal Al-Quran wal haq adalah al-haq, kebenaran. Musaddiqan lima ma'ahum, yang membenarkan kitab Taurat, yang membenarkan kitab yang ada pada mereka. Kul, katakan wahai Muhammad, falima taqtuluna anbiya Allah, terus kenapa kalian membunuh para nabi Allah min qabl, sebelumnya? In kuntum mu'minin, kalau memang kalian adalah orang-orang yang beriman. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, dan sungguh telah datang kepada kalian Musa bil bayyinat, membawa bukti-bukti yang nyata. ثم اتخذتم العجل, kemudian kalian mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan kalian. Tidak dihi setelahnya. Wa antum zalimun, dan kalian wahai Bani Israel, wahai orang Yahudi, betul-betul zalim. Wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kalian dan kami angkat di atas kepala kalian gunung Tur, gunung Tur Sina. Khudhu ma atainakum, kami katakan kepada kalian, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian, peganglah bikuwah dan kuat. Wasma'u, dan dengarkanlah, taatlah, terimalah. Qalu, ternyata Bani Israel mengatakan, sami'na, kami dengar. Wa'asayna, dan ternyata mereka menyatakan, wa'asayna, kami tidak mau taat, kami bermaksiat, kami hanya mau dengar tapi kami tidak mau taat. Wa'ashribu fi qulubihim al-'ijl, maka diserapkan kesenangan, kecintaan di dalam dada-dada mereka, beribadah kepada patung anak sapi. Dikufrihim, disebabkan kekufuran mereka. Kul, katakan wahai Muhammad, bisa mayak murkum bihi imanikum, alangkah jeleknya apa yang diperintahkan keimanan kalian kepada kalian. In kuntum mu'minin, kalau memang kalian adalah orang-orang yang beriman. Ya khawatirillah rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa aydan, dan juga, fa inna kawna Qur'an musabdikan lima ma'ahum, maka sungguhnya keberadaan Al-Quran itu sebenarnya membenarkan apa yang ada pada mereka, membenarkan kitab Taurat. Yaqtadi annal hujjatul lahum, berarti konsekuensinya Al-Quran itu sebenarnya hujjah mereka, bukan hujjah alaihim, menyerang mereka. Tidak, Al-Quran itu hujjah bagi mereka, yang menguatkan mereka. Ala sidqi ma fi aydihim, yang membenarkan apa yang ada pada tangan mereka, yang membenarkan kitab Taurat mereka, minal kutub, dari kitab. Fala sabila lahum illa, fala sabila lahum ila isbatiha illa bihi, di mana mereka orang Bani Israel, orang Yahudi, tidak punya jalan untuk mengokohkan, menguatkan kitab mereka kecuali dengan Al-Quran. Fa idza kafaru bihi, maka apabila mereka kufur dengan Al-Quran, wajahaduhu, dan menentang Al-Quran, soru, maka jadilah mereka ini bimanzilati man idda'a da'wa bihujjatin wa bayyinatin laysa lahu ghayraha. Berarti perumpamaan orang-orang Yahudi ini bagaikan seseorang yang mengaku, kami memiliki hujjah, kami memiliki bayyinah, bukti. Orang-orang enggak percaya. Serius ini, kami punya hujjah nih, kitab Taurat, dan kami ada bukti. Mana buktinya? Kami mau beriman kepada Taurat kalau ada bukti. Ada. Mana? Tunggu, akan datang bukti tersebut. Nah, wala tatimmu da'wahu illa bisalamati bayyinah, di mana tidak akan sempurna pengakuan mereka kami punya hujjah kecuali dikokohkan, dikuatkan, diselamatkan dengan bayyinah, dengan bukti, yaitu Al-Quran. Summa ya'ti huwa li bayyinati, kemudian datanglah seseorang yang membawa bukti benarnya kitab Taurat. Wa hujjatuhu, dan juga hujjahnya, datang seseorang, Taurat itu benar, bukti, ini buktinya, saya bawa Al-Quran, Taurat itu betul-betul dari Allah yang mengandung kebenaran, ini buktinya. Ternyata orang Yahudi ini berkata, maka orang Yahudinya fayakdau fiha wa yakdubu biha. Ternyata orang Yahudi menyatakan, dia menentangnya, jangan percaya dengan laki-laki ini, dusta itu semua. Loh, kok aneh, ada orang yang datang membela kamu, mendengarkan kitab kamu, menguatkan hujah kamu, malah orang yang datang ini kamu dustakan, kamu ingkari. Alaysa hadza lil hamaqah, bukankah ini bentuk ketololan, bukankah ini bentuk kebodohan, wal julun, dan kegilaan. Gila kamu ini, bodoh kamu ini, orang datang membela kamu, membenarkan kamu, justru kamu dustakan, kamu menyuruh manusia jangan percaya dengan orang ini. Loh, bodoh kamu ini, gila kamu ini. Fakana kufruhum bil Quran, maka berarti kufurnya orang-orang Yahudi terhadap Al-Quran sebagai bentuk kufran bima fi aidihim, dia sebenarnya kufur dengan kitab yang ada pada tangan mereka, kufur dengan kitab Taurat. Walaqdallahu, dan dia mengingkari Taurat, mentahkan Taurat. Summa laqad 'alaihim ta'ala da'wahum al-iman bima unzila ilaihim, kemudian setelah itu Allah mementahkan, membantah orang-orang Yahudi yang mereka mengaku bahwa mereka beriman, di mana Allah turunkan firman-Nya, qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, kalau tak tuna anbiya Allah, kalau memang kalian beriman, terus kenapa? Kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah? Min qabl, sebelumnya apakah dalam kitab Taurat ada perintah untuk membunuh para nabi Allah? Hah? In kuntum mu'minin, kalau memang kamu orang yang beriman. Ini kan menunjukkan kamu tuh enggak beriman. Nabi-nabi Allah kamu bunuh, utusan Allah kamu bunuh. Yang kedua, walaqad ja'akum Musa, bukti yang kedua bahwa mereka tidak beriman, dan sungguh telah datang kepada kalian Nabi Musa bil bayyinati, dengan bukti-bukti yang nyata, bil adillatil wadihat, dengan dalil-dalil yang jelas, al mabniyatu lil haqq, yang membenarkan kebenaran, yang membawa kebenaran, bukti-bukti yang nyata, mukjizat-mukjizat yang nyata yang dibawa oleh Nabi Musa. Apa nyatanya? Ketika Nabi Musa datang kepada kalian membawa bukti nyata, tsumattakhadhtumul ijla, kenyataannya ternyata kalian mengambil patung anak sapi sebagai Tuhan kalian. Kalian menyembah patung anak sapi. Mimba dihi setelahnya. Al, ba'da maji'ihi, setelah datangnya beliau. Setelah Nabi Musa berdakwah kepada kalian, mendakwakan dakwah tauhid, mengajakkan beribadah hanya kepada Allah saja, dan mengajarkan berbagai macam kebaikan, kebenaran, ternyata apakah kalian beriman kepada Nabi Musa? Kan enggak. Malah kalian mengambil patung anak sapi kok. Kalian menyembah pada patung anak sapi. Itu yang namanya beriman. Wa antum zalimun, kalian itu benar-benar zalim. Fi dzalika, pada yang demikian itu, laisa lakum uzrun, tidak ada uzur pada kalian. Zalim itu artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempat. Apa alasan kalian? Kami enggak punya kitab. Ada kok kitab Taurat. Kami enggak punya rasul. Ada Nabi Musa. Nah, tidak ada uzur bagi kalian. Kalian itu zalim. Dikasih kitab enggak dipelajari. Zalim ini. Dikasih rasul, diturunkan rasul. Nah, enggak ditaati. Malah bermaksiat pada rasul, mendustakan rasul, mengejek rasul. Zalim kalian ini, zalim. Tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Tapi anehnya kalian mengaku beriman. Tidak beriman, kalian itu kufur. Yang ketiga, wa idz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada kalian. Wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami mengangkat gunung Tur di atas kepala kalian. Gunung Tur diangkat oleh Allah di atas kepala mereka. Janji kalian. Iya, kami berjanji. Khudhu ma atainakum, ambillah, peganglah. Apa yang kami berikan kepada kalian, Taurat ini pegang, dikuatkan dengan kuat. Wasma'u, dan dengarkanlah. Apa artinya wasma'u? Wasma'u artinya simak, dengarkanlah, qabul, terimalah, wa ta'ah, dan taatlah, wastijabah, dan nah, kerjakan perintahnya dalam Taurat tersebut. Kabulkan, artinya terima Taurat tersebut. Qalu, mereka berkata, sami'na, ya, kami dengar. Wa asayna, tapi bohong, kami bermaksiat, kami enggak mau taat. Subhanallah, bayangkan gunung diangkat di kepala mereka agar mereka berjanji untuk memegang kitab Taurat dengan kuat dan mentaati perintah Allah yang terdapat di dalamnya. Mereka mengatakan, kami dengar, tapi kami enggak mau taat. Subhanallah, semoga Allah merahmati Musa yang dia disakiti oleh Bani Israel, tetapi Nabi Musa sabar. Rasul Allah didustakan, enggak mau ditaati, tapi dia bersabar. Ay, artinya sarat hadhi halatahum, demikian situasi dan kondisi Bani Israel. Demikian kondisi orang-orang Yahudi mengaku beriman, ternyata membunuh para nabi. Mengaku beriman, ternyata menyembah patung anak sapi. Mengaku beriman, ternyata ingkar janji, malah bermaksiat kepada rasul. Maka sebagai balasannya, wa ushribu fi qulubihimul ijla, maka dijadikan, diresapkan, meresap dalam hati mereka kecintaan kepada patung anak sapi. Cinta, senang beribadah kepada patung anak sapi. Artinya, nah, senang beribadah kepada patung anak sapi di dalam hati mereka. Diresapkan, ini disebabkan kekufuran mereka. Maka Nabi Musa menghancurkan patung anak sapi itu, kemudian dicampakkan ke tengah lautan. Tetap saja, yang namanya orang sudah kufur, sudah cinta dan patung anak sapi, ketika ada orang yang tenggelam ke laut, tuh kan, gara-gara patung anak sapi dibuang ke laut, tuh, minta korban, minta tumbal dia. ketika ada kecelakaan. Nah ini nih akibatnya nih, gara-gara tidak ada tidak gara-gara patung anak sapi dibuang, banyak terjadi kejadian-kejadian kecelakaan. Ini kalau seseorang sudah cinta dan kesyirikan, sehingga semua apa yang terjadi semua dikait-kaitkan dengan patung anak sapi. Kul katakan, katakan kepada mereka wahai Muhammad, bi'sama ya'murukum bi'imanikum, bi'sama ya'murukum bi'imanikum in kuntum mu'minin. Alangkah jeleknya apa yang diperintahkan oleh iman kalian kalau memang kalian orang yang beriman. Masa iya sih orang beriman diperintahkan melawan nabinya, menentang nabinya? Masa iya orang beriman malah nyembah patung anak sapi? Masa iya orang beriman membunuh para nabi? Tentu yang benar sebenarnya mereka tidak beriman. Ayat artinya antum tada'un al-iman wa tadamadda'un bid-din al-haq. Kalian mengaku beriman dan kalian memuji-muji diri kalian sendiri bahwa kalian di atas agama yang benar. Ngaku muji diri sendiri bahwa kalian berada di atas agama yang benar. Wa antum qataltum anbi Allah. Dan keadaan ternyata kalian membunuh para nabi Allah. Wa taqaltum al-ijl ila ilahan. Dalam keadaan kalian mengambil patung anak sapi sebagai Tuhan kalian, itu agama yang benar. Mengambil patung anak sapi sebagai Tuhan kalian, min dunillah, dari selain Allah. Lamma ghaba ankum Musa Nabiullah, ketika Nabi Musa sedang tidak ada di tengah-tengah kalian, kalian mengambil patung anak sapi sebagai Tuhan kalian, dari selain Allah. Falam takbalu awamirahu wa nawahiyahu illa ba'da tahdidi wa raf'it turi fawqakum. Dan kalian tidak menerima perintah-perintah Nabi Musa, tidak memperhatikan larangan-larangan Nabi Musa, kecuali setelah diancam dengan diangkatnya gunung Tur Sina di atas kepala kalian. Fatazamtum bilqaul, ternyata kalian hanya mengerjakan dengan ucapan. Ya, kamu benar. Wa naqattum bilfi'l, ternyata kalian ingkar dengan perbuatan. Fama hadzal iman alladzi da'aitum, iman kayak apa ini yang kalian mengaku-ngaku kalian beriman? Iman kok membunuh para rasul, iman kok mengaku beriman, ternyata ingkar janji, enggak mau taat kepada nabi sendiri. Mengaku beriman kok nyembah patung anak sapi. Wa ma hadza ad-din, agama apa ini? Mengaku berada di atas agama yang benar kok nyembah patung anak sapi. Fa in kana hadza imanan ala za'mikum, kalau memang benar kalau orang beriman menurut persangkaan kalian, fa bi'sal iman ad-da'i sahibahu ila tughyan wal kufr bir rasulillah. Inilah sejelek-jelek keimanan, iman yang mengajak pemiliknya, pelakunya untuk berlaku melewati batas, bersikap melampaui batas. Iman yang mengajak kepada kufur kepada rasul, iman yang mengajak kepada kemaksiatan, banyaknya berbuat maksiat, itulah sejelek-jelek keimanan. Sebenarnya kalian tidak beriman, mengaku beriman dengan Taurat tetapi tidak mempelajari Taurat, tidak mengamalkan isi Taurat, malah membunuh para nabi. mengaku beriman pada Nabi Musa, tapi tidak mau taat dengan sunnah-sunnahnya Nabi Musa, dengan perintahnya Nabi Musa. Larangan Nabi Musa malah dikerjakan. Mengaku beriman, ternyata menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan. Kalian itu tidak beriman, tapi kufur. Bukan ada anil iman as-sahih, anil iman as-sahih, ya'muru sahibahu bikuli khair. Yang namanya iman yang benar itu, iman itu akan memerintahkan orangnya untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Orang yang beriman itu, iman yang benar pasti mengajak orang-orangnya untuk agar orangnya ini melakukan segala kebaikan-kebaikan. Wa yanha wa yakul syar. Iman yang benar itu melarang pemiliknya dari melakukan berbagai macam kejelekan. Ya Rabbakallah. Fawadhaha bihadha, maka jelaslah dengan ini. Naam, fawadhaha bihadha taqdim, maka jelas kedustaan mereka. Sebenarnya mereka tidak beriman. Dusta mereka itu, sebenarnya mereka itu kafir. Wa tabayyana tanaquduhum, maka jelaslah banyaknya terjadi kontradiksi di tengah-tengah mereka. Mengaku beriman pada Allah, ternyata menyembah patung anak sapi. Mengaku beriman dengan Nabi Musa, ternyata perintah Nabi Musa tidak ditaati. Bahkan mengaku beriman dengan Taurat, ternyata tidak dipelajari, tidak diamalkan. Berarti kalian tidak beriman, tapi kalian kufur. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Demikian keadaan orang-orang Yahudi. Tentu kita jangan menjadi seperti orang Yahudi. Hendaklah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kalau memang kita beriman pada Allah, jadikan seluruh ibadah kita karena Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah. Jangan menyekutukan Allah. Kalau memang kita beriman dengan Al-Quran, ya Al-Quran itu dipelajari, difahami, diamalkan. Jangan mengaku-ngaku Islam tetapi ajaran Islam tidak ditaati. Al-Quran tidak pernah dipelajari. Kalau kalian mengaku dengan cinta kepada Rasul, tidak cukup dengan solawat-solawat saja, tapi ikuti sunnah Rasul, ajaran Rasul, bimbingan Rasul, itu diikuti. Kerjakan sunnah Rasul. Mengaku ahlu sunnah, mengaku salafi, tetapi melakukan berbagai macam kebid'ahan, mengerjakan amalan-amalan, perayaan-perayaan yang bukan ajaran Islam, bukan ajaran para salaf. Mengaku Islam, tapi amalannya tidak ada tuntunan dalam Islam. Mengaku cinta dengan Al-Quran, ternyata amalannya menyelisih Al-Quran. Ini bukan orang yang beriman yang seperti itu. Hati-hati. Rasulullah sudah memberikan warning, memberikan tahzir, di mana Rasul menyatakan latattabi'anna sanana man kana qablakum sibran bi sibrin wa zira'an bi zira'in hatta dakhulu juhra dabbin la dakhaltum, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kalian ini akan mencontoh orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalian ikuti persis, sampai-sampai kalau orang-orang sebelum kalian masuk ke lubang biawak, niscaya kalian akan masuk juga ke lubang biawak. Maka para sahabat bertanya, apakah yang kau maksud orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Kalian akan mencontoh mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai-sampai kalau mereka orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang biawak, pastikan akan mengikuti mereka. Maka hati-hati, jangan tasyabuh, jangan mencontoh mereka. Keserupaan itu akan menimbulkan kecintaan pada mereka, dan orang yang mencintai itu akan bersama-sama pada hari kiamat. Kalau mereka dalam neraka, berarti kalian juga dalam neraka. Maka jangan mencontoh mereka, jangan mencintai mereka. Ikutilah kitabullah sallallahu alaihi wasallam. Naktafi hadzal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.